بارك الله فيك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، kita memasuki surah yang berikutnya yaitu suratul Al-Qiyamah. Dan suratul Qiyamah adalah suratun Makkiyah. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa surah ini adalah suratun Makkiyah yang kandungan secara umum yang terdapat di dalam suratul Al-Qiyamah seperti kandungan secara umum yang terdapat di dalam surah dan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada fase Makkah yang menetapkan tentang adanya hari kiamat dan menetapkan tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kemudian penyebutan sebagian dari kengerian yang terjadi dan tanda-tanda dari hari kiamat, dan demikian pula balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan baik kepada ahlus sa'adah, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya di akhirat, dan orang-orang yang disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka yang mendustakan para nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu. La uqsimu, sepakat para ulama tafsir bahwa makna la uqsimu adalah uqsimu. Makna la uqsimu maknanya adalah uqsimu. Dan disebutkannya la itu tambahan, la zaidah. Karena berjalan di atas kebiasaan, ungkapan-ungkapan yang terdapat di dalam bahasa Arab biasa mereka menyusupkan la, yang la itu statusnya zaidah, statusnya sebagai tambahan. Sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, yang nyata. Maka Al-Qur'anul Karim menggunakan bahasa yang digunakan oleh bangsa Arab dengan bahasa Arab yang fasih. Maka demikian pula penggunaan la, terkadang la digunakan ya hanya sebagai penambahan di dalam sebuah kalimat. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka alla tasjud id amartuk." Ma mana'aka alla tasjud. La di sini zaidah. Maknanya ma mana'aka an tasjuda id amartuk. Apa yang mencegah kamu untuk sujud? Ya, bukan apa yang mencegah kamu untuk tidak sujud. Jadi apa yang mencegah kamu untuk sujud? Ya, apa yang membuat engkau enggan untuk sujud? Nah di sini la, kata para ahli bahasa bahwa la di situ adalah la tambahan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, li alla ya'lama ahlul kitab ay liya'lama, li'alla ya'lama, ay liya'lama ahlul kitab, agar kemudian ahlul kitab tersebut mengetahui. Sebahagian para ulama mengatakan bahwa la yang terdapat di depan uksimu itu untuk membantah persangkaan orang-orang kafir yang mengingkari adanya hari kebangkitan, yang mengingkari hari kiamat. Nah, seperti halnya ucapan seseorang la wallah, la wallah. Ya. Apa yang maksud la wallah? La itu adalah bentuk pengingkaran terhadap yang diucapkan oleh seseorang. Ya, misalnya ada seorang dia ditanya, apa tadi kamu pergi ke rumah si fulan? Maka dia mengatakan, la wallah, la wallah. La yakni bentuk nafi, penafian. Yakni laisal amru kama taqul. Perkaranya tidak seperti yang kamu katakan. Ya, lalu kemudian bersumpah, wallah. Jadi, la uqsimu, la di sini adalah penafian. Yani laisa al-amru kama yaz'am al-musyrikun min inkari yaum al-qiyamah wa inkari yaum al-ba'ts, uqsimu. Setelah itu kemudian sumpah. Ya. La uqsimu bi yaum al-qiyamah. Uqsimu adalah sumpah. Ya, dari al-qasam, bersumpah biyaumil qiyamah, dengan hari kiamat, dengan hari kiamat. Disebutkan dalam tafsir al-muyassar, aqsamallahu subhanahu biyaumil hisabi wal jaza, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan yaumul hisab, hari penghisaban, wal jaza, itu hari pembalasan. Ya, hari penghisaban dan hari pembalasan, ini yaumul qiyamah, yaumul qiyamah. Maka ini menetapkan adanya yaumul qiyamah, bahwa hari kiamat itu benar-benar terjadi, bukanlah sesuatu yang sepantasnya diragukan seperti ragunya orang-orang musyrik, seperti ragunya orang-orang kafir yang mengingkari adanya hari kiamat. Za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Orang-orang kafir itu menyangka bahwa mereka tidak dibangkitkan. Katakan, bahkan demi Rabbku kalian pasti akan dibangkitkan. Lalu diberitakan pada kalian apa yang telah kalian amalkan, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Saba, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لا تأتينكم. Orang-orang kafir itu mengatakan hari kiamat tidak akan datang kepada kami. Maka katakan kepada mereka, بلى وربي, demi Rabbku, إنه الحق, وربي لا تأتينكم, demi Rabbku, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang kepada kalian. Nah, maka ini isbat ada yaumul qiyamah, dan ini juga menetapkan benarnya risalah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, karena setiap mereka menyampaikan adanya hari kiamat, dan benarnya dalil-dalil Al-Quranul Karim yang menetapkan adanya hari kiamat. dan benarnya yaumul ma'ad, bahwa hari kembali itu pasti akan tiba. Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Wala dan la. La pembicaraan seperti pembicaraan pada ayat yang pertama. Uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan jiwa yang selalu mencela. Dengan jiwa yang selalu mencela. Ada perselisihan di kalangan para ulama tentang makna ad-nafsul lawwamah yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam ayat ini. Ada yang menjelaskan an-nafsul lawwamah itu bersifat khusus, ada yang menjelaskan bahwa nafsul lawwamah di sini sifatnya umum. Pendapat yang pertama yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan yang dimaksud an-nafsul lawwamah di sini sifatnya umum, ay kullu nafsin talumu nafsaha yaumal qiyamah. Setiap jiwa itu nanti akan mencela dirinya pada hari kiamat. Orang yang berbuat kebaikan pada hari kiamat nanti akan mencela dirinya. Kenapa tidak menambah kebaikannya? Ini orang yang berbuat kebaikan. Nanti pada hari kiamat nyesal dia. Kenapa dulu ketika di dunia saya tidak mengamalkan ini, saya tidak mengamalkan itu. Orang yang berbuat keburukan juga akan mencela dirinya pada hari kiamat. Mengapa dahulu ketika di dunia dia tidak meninggalkan keburukannya? Dia tidak meninggalkan kemaksiatannya. Nah. Nah, ini juga yang menjadi pilihan Al-Farra ketika dia menjelaskan, beliau mengatakan laisa min nafsin barratin wala fajiratin illa wa hiya talumu nafsaha in kanat amilat khairan qalat hal lazdatta khaira wa in kanat amilat su'an qalat ya laitani lam af'al. Kata Al-Farra, tidak satu jiwa pun, apakah jiwa itu baik atau jiwa itu buruk, melainkan dia akan mencela dirinya. Kalau dia mengamalkan kebaikan, maka dia akan mengatakan kepada jiwanya, mengapa engkau tidak menambah kebaikan-kebaikan yang kamu amalkan? Kalau dia melakukan keburukan, jiwa yang buruk, maka dia akan mengatakan, mengapa dahulu aku sebaiknya tidak melakukan perbuatan-perbuatan keburukan itu? Ini pendapat yang pertama yang menyikapi bahwa yang dimaksud an-nafsul lawwamah ini sifatnya umum setiap jiwa yang baik atau yang buruk. Ada pendapat yang kedua mengatakan bahwa an-nafsul lawwamah di sini sifatnya khusus. Bersifat khusus, yaitu khusus jiwa kaum mukminin. Ini diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. An-nafsu al-mu'minah. Di mana seorang mukmin pada hari kiamat nanti dia melihat dirinya, dia mencela dirinya, menganggap apa yang dia amalkan ketika di dunia itu sangat-sangat kurang. Ya, sangat-sangat kurang, maka dia menyesali. Jadi an-nafsul lawwamah berdasarkan pendapat yang kedua ini adalah khusus kaum mukminin. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa ini khusus jiwa orang-orang kafir saja. Dan itu pendapat yang diriwayatkan dari Qatadah dan Muqatil bin Sulaiman. Jadi jiwanya orang kafir yang mencela dirinya dalam kehidupan akhirat, Mengapa ketika di dunia dia tidak beramal saleh? Nah, dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menguatkan pendapat yang menyebutkan ini secara umum, ya. Karena ayat ini secara zahir umum, bahwa yang dimaksud di sini adalah jiwa manusia secara umum yang baik mencela dirinya, mengapa dia tidak menambah kebaikan? Yang buruk mencela dirinya, mengapa dia tidak menghentikan keburukannya? Naam, seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ada jiwa yang mengarah kepada fujur, keburukan, ada pula jiwa yang mengarah kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, wa aqsama bin nafsil mu'minati taqiyyah. Jadi di sini Allah bersumpah dengan jiwa mukmin yang bertakwa, allati talumu sahibaha ala tarki ta'ati wa fi'lil mubiqat, yang mencela dirinya karena meninggalkan ketaatan dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang membinasakan. Jadi di sini secara zahir beliau memilih pendapat yang menerangkan bahwa an-nafsu al-lawwamah di sini adalah jiwa kaum mukminin, yang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. Naam, namun sebagian para ulama lebih menguatkan bahwa an-nafsul lawwamah di sini sifatnya umum, ada jiwa yang mencela dirinya, ya, karena tidak melakukan kebaikan. Naam, ada yang mencela dirinya, dia adalah orang yang berbuat baik namun dia menyesali dirinya karena tidak menambah dan memperbanyak amalan-amalan saleh. Baik, sampai di sini asy-syekhu rahimakumullah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله.